Markus pasala 5. Ratumi puang Isa sola anak gurunna lian sambali ina tasi Galilea jio tana Gerasa. Melonna jau mai lopi nata muimi mesa muane to mesulla mai loko tomate. Nata mai setang jau tau nato robang jau loko. Caomi to tom pumpungi mui rante basi dipake. Bembudamu di rante basi to ajena sola limanna apa tuli nakak tuka atui. Nayato sang kalabasi jo ajena na leto leto to'o, sanga gajah watangi na teda taun taloi. Toro tarubang jo loko nani tomate na jau buntu, anna me tamba-tamba, na kojong-kojongi batu to kalena. Mambela pa to puang Isa na kita mi, ta apa kinjara mi lako, na suju jo olona. Na suai puang Isa jo setang na kua. Setang, mesun kolan maite etau. Metambai jo setan nakua. Oh puang Isa, anak kala-kala, tongkani nama kuasa, lata batu bobora de, nakita na puang kala-kala, metarana, dangi dika, tatalana, Nakutanai mi puang Isa nakua. Inda rasangamu. Mebali mi nakua. Di sana na legion. Tak salah. Udakan sola. Na daduk-dadum peta ade laku puang Isa nakua. Dan kita ulaikan. Jo main te parang. Tujio, dem budabai masumben jo saribuntu, agi-agi duang sabu budanna. Ya jo setang, meta ada laku pang Isa nakua. Selamokan, meta bantu laku bai. Natarimai pang Isa jo peta adanna. Mesunmi jo setang, na mentama bai. Sikin jarasami tu laku bai jamai awak. Nampen tujuan kalena do tasik anna talang ngasan. Ya jo to mangrewa bai, si kinjarasan mi male tamakota na kampung menggurikina, mpaui to apa jaji lako bai. Si mesunami to taun kita itu apa mangka jaji. Ya to naratu molako to nani ibuang Isa, na kita mi jo to buda setang diulai lamai kalena, cuma rekun tu jio mang pakiammo, na melomo pang tangaranna. Malaja ngasami tu lako tau. Ya jo to mangrewa, tong kita kalene to apa jaji lako jo to natamai setang solaya tu lako bayi, curitan ni to apa mangka jaji. Ya mojo, meta adami to pengkampung lako puang Isa, anna males salai jo o tanaga rasa. Ya to na endek mode elopi to puang Isa, meta adami jo o to diulai to setang lamai kalena, laundin turu puang Isa. Apa teda neloran ni puang Isa, keundi. Apa nakwanri? Boleh moko, mupang pesenan ni lako rapummu, to apa mangka napugauk puang Allah Ta'ala lako kalemu, maka matumba to kamamasyanna. Boleh mi jo tau, namale lako tanah sang pulo kota, pang pesenan ni to apa mangka napugauk puang Isa lako kalena, jang ngangasan toto saadingi. Lambang pole omi to puang Isa, lian sambali ina tasik. Buda tau sirempun jorandan tasik talimbungi. Ratumi Yairus mesa kapala bola pasambajangan jion tujo kota. Yaton nakita mi topuang Isa, suju mi jo olona, nameng kamalah malatonga lako nakua. Oh puang, yato beceku nadang mi, ya kewadingi antamale pangkakai, namalaga anadanggi namate. Malemi puang Isa sola Yairus. Buda tau male nasi turusan, nasi siipin-siipin nibang mi tau. Den mi mesa baine, tosang pulo dua mo taun nama perhitungan nasa ading, nasa bak macarepa tarubangi. Pura mo to ewananna na baluk, na pake male mang pejampi lako dottoro. Apa teda na kulem pamalagahi, si balikanna sa tamataman nari to sakinna. Ya jo baine buda mo nasa ading to karibanna puang Isa. Ya mo namalen nelak to buda, mpendetei puang Isa jo mebokona, nasaba nakua lampenawan na kumua. Moi ku kakak bang Rito baju landona. Manasa laku pumelaga. Na kakak mito baju landona. Na ta apa teda mo rara mesun. Na saading mo kuma malaga mi. Ta apa nesem puang isa kumua. Deng kuasa mesul la mekalena. Ya mojo na mesaile lako tobuda. Anna mekutana na kua. Inda ratong kakak baju landoku. Jangahi to anak guruna anak kumua. O puang. Tang takita raka to tau gajah buda sisipin-sipin niki matumboyan tamekutana pakumua inda ratong kakak baju landoku apa meng kita menguririki to puang isa lang kita itu tong kakak baju landona ya jobaine naisen to apa mangka jaji laku kalena mbe behmi namalaja anna suju jolona puang isa na paungasan ni to apa mangka napugau nakuan ni puang isa. Eh anakku, malagah moko, nasabak muka tatpaina. Paila ela abang moko loko lalan, malagah taruh moko. Ya to namang karau napa puang isa susi jo, ratu mi to batu pira-pira tau jumai bolana Yairus, nakua lako Yairus. Danggi omo ta susai tu guru, male lako bola, mate mi to becek ta. Teda napuinawai puang isa, to apa napau jo tau, namang kada lako Yairus, nakua. Danggi mu malaja, matappa ako lako aku. Taruh mi male, apa teda na iloran itu taulain undi, saliwan na Petrus, sola Yakub na Yahya, Thomas Sileto. Yato na ratu mo lako bolana Yairus, na kita mi to tau sirong kabang kumarra kenambating. Mintama mi bola, na mekutana na kuah. Capari mi marong kagaja sikarrakan, teda yan namate, apa mammari? Na petawa tawai mi tau to puang isa. Na suangasan mi to tau mesul la me bola. Anna solani to tomatuanna jo opea. Sola to talu anak gurunna. Na mentama to nani jo opea. Na toi mi to limanna jo opea. Anna pangkadai na kua. Talita kum. Batuananna. Ebece mi cokko. Ta apa mi cik mi te opea. Na male lumingka. Sang pulo dua mo taun na umuru na jo opea. Jang atongan totong kita jo kajajian. Apa na anggai puang isa kumua. Danggi na den tau na pauan. Na mane suai to tau an na benni kande jo opea.